Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang bahas masalah rad, yakni memberikan sisa bagian waris kepada ashabul furud ketika tidak ada ashabah, tidak ada asib, tidak ada yang mengambil sisa waris. Setelah ashabul furud, ahlul furud dibagi, ternyata masih ada sisa dan tidak ada asib, tidak ada yang mengambil sisa, maka sisa tersebut dikembalikan kepada ashab al-furud. Kecuali zaujan, kecuali suami istri, ya, dia tidak mendapatkan arad. Rahimahullahu ta'ala, faidha kana al-mardudu 'alaihi wahidan akhadha al-mala jami'ahu fardan wa raddan. Kalau ternyata ahli waris yang mendapatkan kembalian sisa yang ada cuma satu orang, maka dia mengambil semuanya sebagai bagian fard dan rad. Bayangkanu jama'atan min jinsin wahidin. Kalau mereka sekelompok orang dari satu jenis, maka ahadu jami'al mal, mereka mengambil semua harta, fardan wa raddan, sebagai bagian farad dan rad, bi'ada di ru'usihim, seperti asabah, langsung dibagi sesuai dengan jumlah kepala mereka. Wa in kanu jama'atan min ajnasin, kasannya mereka sekelompok orang yang di jenis-jenis berbeda-beda, qusimal mal bainahum min as-sittah, maka dibagi harta dari mereka dari asal 6, asal masalah 6, watan tahibi matan tabihi furuduhum, dan berakhir sesuai dengan akhirnya furud mereka. Wa in kana ma'hum ahdu zawzain, apabila bersama mereka ahli waris sahabul furud ada satu di antara dua suami istri, untia fardah, si suami atau si istri yang ada diberi fardnya, min ghairi ziyadah, tanpa dikasih tambahan, karena dia tidak mendapatkan fard. Suma qusimal baqi bil mardud alaihim ala masabaq, kemudian sisanya dibagikan kepada yang lain, kepada selain suami istri, ya, sebagai fard, dikembalikan kepada mereka yang bukan suami atau istri. Ada masabak sesuai dengan poin 1, 2, 3 tadi. Contohnya kita baca sebagian. Misaluhu idza kana mardudu 'alaihi wahidan. Contoh apabila yang mendapatkan rad setelah dibagi warisan ada sisa dan dikembalikan kepada dia, dia cuma satu orang, wahidan, maka dia dapatkan semua sebagai fard dan rad. Contohnya adalah an yamuta shakhsun an ibnatihi. Seorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris satu orang, yaitu seorang putri. Tidak ada yang lain. Tidak ada putra, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada yang lainnya. Hanya putri. Maka falaha jami'ul mal, maka si putri ini mendapatkan hak semuanya. Dari mana? Nisfuhu bil farad, setengahnya dia dapat dari farad, karena dia adalah satu orang, tidak ada mu'assib, tidak ada masyarika, ya, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan, sehingga dapat setengah. Setengah lagi wabaqih birad, ketika setengahnya lagi tidak ada yang mengambil, maka dikembalikan kepada dia. Sehingga semua untuk dia. Setengah dari bagian fard dan sebagian setengah lagi dari rad. Dikembalikan kepada dia. Sehingga dapat semuanya. Yang kedua, misaluhu idzakana al-mardudu 'alaihim jama'atan min jinsin. Contoh yang berikutnya adalah ketika yang mendapatkan rad itu satu kelompok orang yang satu jenis. Seperti an yamuta shakhsun an bintai. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan dua putri. Dua putri. Dua putri berarti dapat dua per tiga. Karena tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib bagi keduanya, maka dapat dua per tiga. Falaha jami'ul mal. Dia mendapatkan seluruh harta. Dari mana? Surusahu bilfard. Dua per tiganya diambil sebagai keduanya dapat sebagai fard. Karena tidak ada mu'asib. Dapat dua per tiga. Sisa sepertiga lagi tidak ada yang lain. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada paman, tidak ada yang lain. Hanya dia berdua. Maka sepertiga lagi dikembalikan kepada keduanya. Wa baqihi birad. Ya, sisanya dikembalikan kepada berdua. Maksuman al-isnain. Ya, dibagi dua. Ya, adad atau sihma sesuai dengan jumlah kepala mereka. Ini. Qala wa mithaluhu idza kana mardud 'alaihim jama'ah min ajnas. Dan contoh apabila yang mendapatkan rad itu sekelompok orang tetapi beda jenis mereka. Anjamu tasahsun an bintihi wa binti ibnihi wa ummihi. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang putri, seorang cucu dari putranya, putri perempuan dari putranya, cucu putri dari anak putranya, wa ummihi. Masalah itu min sittah. Ya, asal masalah 6. Lil bint nisf. Setengah. 3 dari 6. 3 dari 6. Wal bint ibn as-sudus. Tapi ada sulusain. Berarti dia dapat 1 dari 6. Karena asal masalah 6. 3 dari 6 itu untuk putri. 1 dari 6 itu untuk bint ibni. Walil'um sudus. Walil'um sudus. Juga dapat 1 dari 6. Ketika tidak ada yang lain, maka sisa dikembalikan kepada mereka bertiga. Waturaddul masalah ila khamsah. Maka masalah pun menjadi 5. Yang tadinya 3 dari 6. Ya. 1 dari 6 jadilah 3 dari 5, 1 dari 5, 1 dari 5. Ini bab rad. Asal masalah yang tadi 6 jadikan jadi 5. Nah, Allah alam, misal, cukup salam.